Bulan puasa itu banyak Allah SWT sebutkan terutama dan juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita di dalam memasuki bulan Ramadan kita banyak ibadah, karena tidaklah satu ibadah yang dia lakukan ikhlas mawas majalah dan mengikuti bimbingan Rasulullah SAW, maka akan dilipatkan 10 kali. Sehingga kita tidak menyanyikan Ramadan ini dengan banyak tilawah, membaca Al-Quran, belajar, dan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang bulan lalu kita telah membahas beberapa poin dari perkara-perkara yang bisa menghalangi seseorang dari kebenaran. Di antaranya poin yang utama telah kita bahas, yaitu satu, karena kejahilan, kebodohan. Yang kedua, meyakini bahwasanya kebenaran itu sulit didapat. Yang ketiga, gaya seorang yang dirinya kebatilan namun meyakini bahwa hanya dirinya di atas kebenaran. Kemudian yang keempat, tidak adanya semangat atau masa bodoh dalam menuntut kebenaran atau mencari kebenaran. Kemudian yang kelima, seseorang akan terhalang dari mendapat kebenaran, yaitu akal, yaitu takut apakah dia takut mencari kebenaran atau takut memegang kebenaran, sehingga kebenaran justru malah dihindari. Kemudian yang keenam, cinta kedudukan dan cinta kepemimpinan. Kemudian yang ketujuh, at-taklid atau membebek atau mengikat. Dan kita telah sampai kepada poin yang ketujuh. Masyaallah, jika membebek atau mengikat, ini tentunya seseorang akan terhalang dari kebenaran karena